semua menjadi indah saat bersamamu, saat di dekatmu. Serasa dunia milik kita berdua. Sekarang yang kurasakan semua telah berbeda. Kau nodai cinta hingga ku terluka. Kau buat hidupku terasa hampa. Seenaknya dirimu melukai perasaanku. Kamu maunya dimengerti, tapi kamu tak pernah mau mengerti. Begini salah, begitu salah. Di matamu semua jadi serba salah. Sekarang yang kurasakan semua telah berbeda. Kau nodai cinta hingga ku terluka. Kau buat hidupku terasa hampa. Seenaknya dirimu melukai perasaanku. Kamu maunya dimengerti, tapi kamu tak pernah mau mengerti. Begini salah, begitu salah. Di matamu semua jadi serba salah. Kamu inginnya dimengerti, tapi kamu tak pernah ingin mengerti. Begini salah, begitu salah. Di matamu semua jadi serba salah. Kamu tapi kamu tak pernah mau mengerti. Begini salah, begitu salah. Di matamu semua jadi serba salah. Kamu inginnya dimengerti, tapi kamu tak pernah ingin mengerti. Begini salah, begitu salah. Pahitku telan pahit sendiri bagiku lebih baik.